Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدَ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, telah kita bacakan pada kesempatan yang lalu syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala sebagai pendahuluan sebelum masuk kepada dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam bab yang membahas mengenai kebid'ahan, bahwasanya kebid'ahan tersebut lebih besar daripada al-kabair, dosa-dosa besar. Yang dimana Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan bahwa seluruh perkara yang diada-adakan oleh ahlul bid'ah berupa ibadah yang mereka menyangka itu adalah ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, padahal itu adalah suatu perkara yang tertolak, baik itu berupa zikir atau puasa, sholat, doa, ataupun hari raya dan yang lain sebagainya, ya, maka semua perkara tersebut, walaupun mereka niatnya baik, walaupun mereka menyangka itu mendekatkan diri mereka kepada Allah, walaupun mereka menyangka bahwasanya itu adalah suatu yang disyariatkan, pada hakikatnya itu bukan suatu yang disyariatkan, itu sesuatu yang tertolak dan tidak mendapatkan pahala sama sekali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, fal bid'u la khaira fiha, maka kebid'ahan itu tidak ada kebaikan sama sekali padanya. Wala hadatsat bid'atun illa rufi'a mithluha minas sunnah, dan tidaklah diadakan suatu kebid'ahan kecuali akan diangkat yang semisal dengan itu dari as-sunnah. Semakin banyak kebid'ahan, maka semakin banyak pula sunnah yang ditinggalkan, demikian seterusnya sampai akhir zaman, ya, orang-orang lebih banyak menggeluti kebid'ahan, maka akibatnya semangat mereka dan kecintaan mereka untuk mengamalkan amalan-amalan yang sunnah semakin terkikis. Amalan-amalan yang sunnah semakin ditinggalkan. Ya. Yang bagi kita ahlus sunnah wal jamaah, ketika melihat kenyataan yang seperti itu, maka ini adalah suatu kesempatan sebetulnya, ya. Kesempatan untuk menghidupkan kembali, ya, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah ditinggalkan oleh banyak manusia, ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah." Kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencontohkan sunnah yang baik dalam Islam, ya, maka dia akan mendapatkan ajruha, pahala amalan tadi ketika dia mengamalkan sunnah tadi, ya, dan akan mendapatkan pula pahala orang yang mengamalkannya, melihat dia teramal dengan sunnah tersebut, kemudian tertarik untuk mengetahui, ya, amalan tersebut apakah memang disyaratkan atau tidak. Kemudian dia mengetahui dalil daripada amalan tadi. Akhirnya dia pun mengamalkannya. Maka orang yang pertama yang mencontohkan tadi, yang menghidupkan kembali sunnah tersebut, dia akan mendapatkan pahala dari orang yang beramal. Ya. Maka keadaan yang kita dapati di sekitar kita ini adalah kesempatan bagi Ahlussunnah untuk senantiasa bersemangat mengamalkan sunnah tersebut dan menyebarkannya di tengah-tengah manusia. Mudah-mudahan, ya, ada yang mengikutinya walaupun hanya satu ataupun dua orang, ya, atau lebih banyak dari itu, maka alhamdulillah, ya, yang tidak menutup kemungkinan orang-orang tersebut nantinya pun akan diikuti oleh orang-orang yang lainnya. Maka seorang ahlu sunnah akan mendapatkan pahala yang terus mengalir ketika dia mencontohkan sunnah-sunnah kepada umat manusia. Qala wad-dinu kamilun walillahil hamdu, dan agama ini sempurna, walillahil hamd, segala puji hanya bagi Allah. والباب مفتوح لكل من يريد الخير على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. Dan pintu sebenarnya terbuka bagi siapapun yang menginginkan kebaikan melalui jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu seorang yang menginginkan pahala, yang menginginkan balasan di akhirat nanti, menginginkan surga dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan di dalamnya. Kalau dia menghendaki kebaikan tersebut, cukuplah dia menempuh jalan yang telah digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang akan, yaitu menghalangi dia. Ketika dia menginginkan kebaikan, lakukanlah. Yang paling pertama itu kewajiban-kewajibannya. Ketika dia telah yakin kewajiban-kewajibannya sudah dilaksanakan, maka apakah kemudian pintu amalan tertutup, tidak bisa menambah kebaikan? Tidak. Masih ada amalan-amalan sunnah, yang amalan-amalan sunnah tersebut begitu banyaknya. Yang mungkin dia sudah melakukan 1, 2, atau 3 amalan sunnah. Atau bahkan mungkin setiap harinya dia sudah melakukan belasan amalan sunnah. Walaupun dia sudah melakukan banyak amalan sunnah setiap harinya, ketahuilah amalan sunnah yang belum diamalkan mungkin justru lebih banyak lagi. Mungkin dia belum rutin berzikir pagi petang, katakanlah. Mungkin dia belum mengetahui tentang doa-doa, misalnya doa masuk WC misalnya. Misalnya, tentu saja ahlu sunnah mengetahui perkara-perkara yang seperti ini, bersemangat untuk mengamalkannya, mempelajarinya, mempelajarinya terlebih dahulu, kemudian mengamalkannya. Atau dia mungkin belum mengerti doa keluar WC, atau doa setelah makan, atau doa memakai baju, itu dari bab doa-doa. Belum lagi dari bab tentang sholat-sholat nafilah, sholat-sholat sunnah. Mungkin dia belum rajin mengamalkan sholat-sholat sunnah rawatib. Maka dia giatkan sholat-sholat sunnah rawatib tersebut ketika dia sudah menjalankan sholat-sholat yang wajib. Mungkin dia belum melakukan sholat duha, mulai dia lakukan sholat duha. Mungkin dia belum rajin melakukan sholat malam, mulai dia melakukan sholat malam. Dan yang lain sebagainya. Pintu-pintu kebaikan apabila mau melalui jalan Rasulullah SAW, sungguh demikian banyaknya. Ya. Ketika seorang mau meluangkan seluruh waktunya, tenaganya, pikirannya, ya, kemudian juga hartanya untuk perkara-perkara yang sunnah, ya, akan habis seluruh harta, waktu, tenaga untuk melakukan amalan-amalan tersebut, dan tidak ada celah sama sekali sebetulnya untuk melawan perkara-perkara yang tidak disyariatkan, kebid'ahan-kebid'ahan. Baik, maka kebaikan dapat diraih dengan mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan qala hafizahullah, amma an ya'tiya bi asya'in laisa laha aslun fi kitabillah wala min sunnati rasulih fa hadhihi mardudatun. Adapun apabila seseorang itu melakukan perkara-perkara yang tidak ada asalnya dalam kitabullah dan dalam sunnah rasulnya, maka yang seperti ini tertolak. Dan bahkan sebenarnya seorang tidak butuh sama sekali kepada perkara-perkara tambahan seperti ini. Cukuplah apa yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apabila mau diamalkan, maka telah habis waktu, tenaga, dan harta kita. Tidak butuh sama sekali untuk melakukan perkara-perkara kebid'ahan. Justru kebid'ahan tersebut hanyalah menyimpangkan kita, menyibukkan kita dari perkara-perkara yang disunnahkan. Ya. Semakin banyak melakukan kebid'ahan, semakin sibuk, ya, semakin melalaikan perkara-perkara yang sunnah. Ya. Ini, maka tidak butuh sama sekali kita kepada kebid'ahan, cukuplah apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja, berittiba' saja. Itu ikuti Rasulullah SAW. Wa la tabtadi'u. Dan janganlah berinovasi. Janganlah mengada-adakan sesuatu yang baru. Ya. Yaitu berusaha untuk mencari-cari perkara-perkara yang baru dalam agama ini, amalan-amalan yang belum pernah ada sebelumnya. Ittabi'u, ikuti saja. Wala tabtadi'u, jangan engkau mengada-adakan sesuatu yang baru. Faqad kufitum, sungguh kalian itu sudah dicukupi dalam perkara syarat ini, ya. Tinggal diikuti, dijalani, sudah ada relnya, sudah ada jalannya, ya. Tidak perlu kemudian membuat jalan-jalan atau tariqah-tariqah yang baru dalam beragama. Qala walihada ihtammal ulama rahimahumullah bittahdhiri minal bida'i. Oleh karena itu, para ulama betul-betul memberikan perhatian rahimahumullah untuk memberikan peringatan dari perkara-perkara bid'ah. Mu'allafu fi dhalika mu'allafatin kathiratan. Dan mereka menulis dalam perkara tersebut dengan tulisan-tulisan yang begitu banyak. Mutawalatan wa mukhtasaratan. Baik itu tulisan ringkas, pendek, seperti risalah kecil seperti itu. Ya. Atau mutawalah, yang panjang. Baik itu yang panjang ataupun yang ringkas. Qala wa min dhalika kitabul i'tisam lil Imam Syatibi. Di antaranya itu kitab al-i'tisam yang ditulis oleh al-Imam Syatibi. Waqtida'us siratul mustaqim, dan iqtida'us siratul mustaqim li Syekhul Islam Ibn Taymiyah, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Qala wal bid'u wan nahyu anha. Serta kitab ini, al-bida'u wa'n-nahyu anha, kebidahan-kebidahan dan larangan darinya. Li Muhammad ibn Waddah. Ya, ini ditulis oleh Muhammad ibn Waddah. Qala wal-ba'ithu ala inkaril bida'i wal-hawadis li Abi Syamah. Ya, kitab ini al-ba'ith ala inkaril bida'i wal-hawadis milik Abi Syamah. Wa ghair dhalika min al-kutubil mutawwalati wal mukhtasarah, dan yang selain itu dari kitab-kitab yang panjang, ya, berjilid-jilid, ataupun yang pendek, ya, yang tebal ataupun yang tipis. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya mereka betul-betul mengetahui betapa bahayanya kebid'ahan, ya, akan menyimpangkan manusia dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan manusia sibuk dengan perkara-perkara yang tidak membawa kebaikan bagi mereka, justru membawa keburukan yang begitu besar. Qala wa kama ja'a fi syuruh al-ahadits an-nabawiyyati bayanul bid'ah wat-tahdhir minha. Sebagaimana datang dalam syarah-syarah hadis-hadis nabawi, penjelasan tentang kebid'ahan dan juga peringatan darinya. Itu misalnya dalam syarah Sahih al-Bukhari, yaitu Fathul Bari karya Ibnu Hajar misalnya, atau Fathul Bari karya Ibnu Rajab juga, ya. Demikian pula syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dan yang selainnya, ya. Dalam syarah-syarah hadis yang ditulis oleh para ulama, banyak peringatan dari mereka mengenai kebid'ahan. Qala fal bid'u syarrun, maka kebid'ahan itu adalah kejelekan. Wa ahluha ahlu dalal, dan orang yang melakukannya adalah orang yang berada di atas kesesatan. Wa hiya tuharibu as-sunan, dan kebid'ahan itu akan memerangi sunnah-sunnah. Ya. Walidzalika tajidul mubtadi'ata yubghiduna as-sunana wa yuhibbuna al-bid'a. Oleh karena itu engkau akan mendapati orang-orang ahlul bid'ah, mereka betul-betul membenci sunnah, ya, dan justru mencintai kebid'ahan. Baik. Maka kita lihat keadaan ahlul bid'ah, ya, terkadang mereka ada yang membenci jenggot, ya, tidak suka dengan jenggot, menghina orang yang memiliki jenggot, mengatakan perkataan-perkataan yang tidak pantas tentang orang yang memiliki jenggot. Demikian pula celana yang cingkrang, ya. Demikian pula sunnah-sunnah yang lainnya, ya. Adapun tentang perkara bid'ah, maka mereka sangat mencintainya, ya. Tidak mau ketinggalan kalau ada acara-acara kebid'ahan, ya. Selalu dirayakan, ya, hari-hari raya mereka yang diada-adakan tersebut, tidak mau ketinggalan satu kali pun. Ya. Setiap kali ada, ya, hari-hari raya tersebut, pasti, ya, dia hadir dalam acara, tidak pernah absen sama sekali. Ya. Mencintai kebid'ahan dan membenci sunnah. Itulah keadaan al-mubtadi'ah. Qala wa yanshatuna fi ihya'il bida'i wa idza ja'at as-sunnata takasalu wa thaqulat 'alaihimus sunan. Begitu bersemangat untuk menghidupkan kebid'ahan-kebid'ahan, dan apabila datang tentang perkara sunnah, malas-malasan dan terasa berat untuk menjalankan sunnah-sunnah tersebut. Ya, mungkin ada sebagian dari mereka yang juga mengamalkan sunnah, ya. Tapi semangatnya tidak sebagaimana ketika mereka menjalankan kebid'ahan mereka. Ya. Mungkin ada yang puasa Asyura misalnya, ya, ketika mendekati hari Asyura pun mengingatkan orang lain, ya, untuk mengikuti menjalankan puasa Asyura tersebut atau puasa 10 Muharram. Ya, mungkin ada yang seperti itu. Ya. Namun kita akan lihat hasungan mereka dan semangat mereka untuk menghidupkan, ya, perayaan-perayaan bid'ah lebih daripada hasungan mereka dan semangat mereka ketika akan mengerjakan perkara-perkara kebid'ahan, ya, seperti tahlilan atau perayaan maulid atau kebid'ahan-kebid'ahan yang lainnya, ya. Maka mereka lebih bersemangat untuk melakukan kebid'ahan-kebid'ahan tersebut dan cenderungnya malas untuk melakukan sunnah. Dan katakan pun mereka ada yang mau menghidupkan sunnah tersebut, ya, semangatnya dan hasungannya tidak sebagaimana ketika mereka melakukan kebid'ahan-kebid'ahan. Qala hafizahullah hadza syai'un ma'rufun 'anil mubtadi'ati. Ini suatu yang diketahui ma'ruf dari kalangan mubtadi'ah seperti ini keadaan mereka. Annahum la yanshatuna illa fil bid'i wa mawasimil bid'ah. Bahwasanya mereka tidaklah bersemangat kecuali dalam perkara kebid'ahan dan pada musim-musim kebid'ahan, yaitu pada hari-hari raya mereka yang mereka ada-adakan, yang mereka adakan perayaan pada hari-hari tersebut, bersemangat mereka pada hari-hari tersebut. Adapun sunnah-sunnah, ya, mereka berat untuk melakukannya. Qala amma as-sunan fa innahum min aksalin nasi anha. Adapun tentang perkara sunnah, sungguh mereka termasuk orang yang paling malas untuk melakukannya. Wa hadza uqubatun lahum min Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sebagai hukuman bagi mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok mereka dihukum? Qala li anna man tarakal haqqa ubtuliya bil batil. Karena orang yang meninggalkan kebenaran, maka mereka akan diuji dengan kebatilan, akan terjatuh kepada kebatilan. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Ya. Dan apa yang ada setelah kebenaran, ya, ketika meninggalkan kebenaran kecuali ad-dhalal, kesesatan, kebatilan. Ya, maka ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, sampai seseorang ketika telah mengetahui al-haq meninggalkannya, ya, karena perkataan seseorang, ya, dikarenakan apabila dia meninggalkan kebenaran maka dia akan diuji, ya, ditimpa dengan, ya, kebatilan, mengikuti kebatilan dan hawa nafsu. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, sungguh penjelasan Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala di sini seharusnya juga membangkitkan semangat kita untuk betul-betul menjalankan amalan-amalan yang sunnah. Kenapa? Karena orang-orang yang malas untuk menjalankan sunnah, ya, mereka sebetulnya yaitu apa? Ada keserupaan dengan ahlul bid'ah. Mereka lah orang-orang yang malas untuk menjalankan sunnah. Maka kita ahlu sunnah yang sudah mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya jangan malas-malasan, ya, untuk mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tingkatkan semangat kita, ya, untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak kesempatan bagi kita untuk mengerjakan sunnah-sunnah. Mungkin ada sunnah yang belum kita kerjakan dalam keadaan kita sudah mengetahuinya. Mungkin pula ada sunnah yang belum kita ketahui, ya, belum kita pelajari. Maka hendaknya kita menuntut ilmu mengenai sunnah-sunnah tersebut, cari tahu bagaimana petunjuk Rasulullah SAW, ya, dalam beribadah ataupun dalam bermuamalah, ya, dalam perkara akidah ataupun dalam perkara akhlak. Itu semua sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kerjakan, kita amalkan. Ya. Setelah kita apa? Mengetahuinya. Ya, ya. Penting untuk mengetahuinya terlebih dahulu. Ya. Kemudian setelah mengetahuinya, kita mengamalkannya. Dan dengan itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menambah dan menambah ilmu yang ada pada diri kita. Itu ketika seorang berilmu, kemudian beramal, kemudian Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu kepadanya dan dia beramal dengan ilmu yang baru tersebut dan demikian seterusnya. Allah akan terus-menerus menambah ilmu kepada orang yang seperti ini keadaannya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah dilanjutkan oleh Syaikh Shalal Al-Fauzan, "Fal bid'u la yutasahalu fi sya'niha abadan." maka kebid'ahan tidak boleh dianggap remeh, ya. Sama sekali tidak boleh untuk dianggap remeh. Li'annaha khatarun 'alal din wa khatarun 'alal muslimin. Karena kebid'ahan tersebut adalah sesuatu yang berbahaya bagi agama dan berbahaya pula bagi kaum muslimin. Wa biha yazulu ad-dinu syai'an fa syai'an. Dan dengan kebid'ahan tersebut akan hilang agama ini, ya. Akan sirna agama ini sedikit demi sedikit. Wa tahullu mahallahu al-bid'u, dan kemudian akan tergantikan oleh kebid'ahan. Itu apa? Syarat-syarat yang memang betul-betul disyaratkan ditinggalkan, ya. Justru sibuk dengan perkara-perkara kebid'ahan dan bahkan pada akhirnya membenci dan mencela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Terus menerus semakin jauh dari sunnah, semakin jauh dari syariat. Dan jangan lupa bahwasannya sebetulnya kebid'ahan itu ada kebid'ahan yang, ya, mukaffirah, ada yang mufassiqah, ya. Ada kebid'ahan yang hanya sekedar dia dicap sebagai seorang yang fasik, termasuk dosa besar, namun masih seorang muslim. Ada pula kebid'ahan yang, ya, sampai mengeluarkan seorang dari agama Islam, ya. Ketika kebid'ahan-kebid'ahan tersebut mengandung kesyirikan, misalnya tawassul-tawassul yang syirik dan yang lain sebagainya, maka ini adalah kebid'ahan yang mukaffirah. Maka betul apa yang dikatakan oleh Aisyah Shalal Fauzan, bahwasannya kebid'ahan tersebut akan mengikis agama sedikit demi sedikit. Coba kita lihat kepada kaum sufi, ya. Kaum sufi ini pada awalnya mereka hanyalah suatu kaum yang dikenal kiat rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sufi angkatan awal, angkatan pertama, ya. Pada abad-abad pertama dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak ada pada mereka kebid'ahan, hanya adanya apa? Konsentrasi dan semangat dalam melakukan amalan-amalan agama yang disunnahkan, ya. Ini sufi angkatan pertama, masih di atas sunnah. Namun kemudian berlalu waktu, ya. Kebanyakan dari mereka dikarenakan sibuk beribadah dan beribadah, ya, meninggalkan ilmu, sehingga mulai ada kebid'ahan-kebid'ahan yang yaitu tersisipi dalam amalan-amalan mereka, ya. Kemudian terus-menerus berjalan waktu masuk pada diri-diri mereka atau sebagian dari mereka yang tergolong sebagai ghulatus sufiyah, sufi yang ekstrim, akidah-akidah yang kufur, seperti yang kita sekarang-sekarang yang kita kenal sekarang, yaitu dengan istilah manunggaling kawula gusti, ya, dalam bahasa Arabnya apa? Wahdatul wujud, bahwasanya Allah itu bisa menyatu dengan makhluknya. Apakah ini sudah diyakini oleh kaum sufi pada zaman pertama, ya, pada generasi awal mereka? Tidak, ya. Tapi masuknya pemahaman ini tidak serta-merta, ya. Sedikit demi sedikit kemudian muncul pada generasi akhir, ya. Kebid'ahan-kebid'ahan yang begitu besar, kebid'ahan-kebid'ahan yang mukaffirah, jika seorang keluar dari agama Islam seperti akidah yang kita sebutkan tadi, ya. Maka ini ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan betapa bahayanya kebid'ahan, ya. Betapa bahayanya kebid'ahan, dan ternyata kebid'ahan tersebut munculnya dari kejahilan, ya. Kemudian Syaikh Shalal Fauzan melanjutkan, wa hadza ma yuriduhu syaitan li bani Adam. Dan inilah yang diinginkan dari syaitan atau diinginkan oleh syaitan dari bani Adam, dari umat manusia. Yuridu an yuzahzihahum 'anil syari'ati ilal bid'ah. Ya. Syaitan ingin menggoncangkan mereka, ya. Menggoyahkan mereka, menjauhkan mereka dari syariat kepada perkara kebid'ahan, ya. Kalau bisa jatuh kepada kebid'ahan yang mukaffirah, maka itu sangat mereka senangi, ya. Jatuh kepada kebid'ahan yang menjadikan seorang keluar dari millatul Islam. ini sangat disenang oleh syaitan. Tapi kalau tidak, ya paling minimal jatuh kepada kebid'ahan, ya, yang menjadikan mereka terkategorikan sebagai orang-orang fasik. Nah, dan baru setelah itu, apabila tidak mampu menjatuhkan seorang anak Adam kepada kebid'ahan, mereka berusaha untuk menjatuhkan seorang anak Adam ke dalam dosa besar. Ya. Baru apabila tidak mampu menjatuhkan seorang anak Adam kepada dosa besar, ya, maka syaitan akan berusaha untuk menjatuhkan seorang anak Adam kepada dosa kecil. Ya, seperti itulah tahapan-tahapan, ya, yang dilakukan oleh syaitan. Ya. Mereka ingin mencapai target yang setinggi mungkin. Ya. Yaitu menjadikan seorang anak Adam ini berada dalam keadaan yang paling buruk semampu mereka. Semampu syaitan dan bala tentaranya. Ya. Iblis dan bala tentaranya itu syaitan. Ya. Target-targetnya, ya, seperti ini. Ingin mencapai target yang paling tinggi. Kalau tidak, di bawahnya. Kalau tidak, yang di bawahnya lagi. Nah. Kemudian, qala hafizahullahu ta'ala, وهذا ما يريده شياطين الإنس والجن. Dan inilah yang diinginkan oleh syaitan-syaitan dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin. أن يزحزح الناس عن السنن إلى البدع. Mereka ingin menggoyahkan manusia dari sunnah-sunnah kepada kebid'ahan-kebid'ahan. Kaikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat pada zaman as-salafus salih, ya, tidak ada kebid'ahan-kebid'ahan tersebut. Manusia di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada muncul kebid'ahan satu, misalnya, mereka akan ingkari, ya. Segera akan dilaporkan kepada ulama pada zaman tersebut dan akan muncul fatwa dari mereka. Maksudnya perkara yang seperti ini tidak boleh. Perkara seperti ini adalah sesuatu yang baru dalam agama Islam. Ya, perkara seperti ini adalah kebid'ahan yang sesat. Ya. Dan manusia menerimanya. Ya. Meninggalkan kebid'ahan tersebut. Menjauhi orang-orang yang melakukan kebid'ahan tadi. Ya. Namun berlalu zaman, ya, kita sampai kepada zaman yang telah terbalik keadaannya, yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan, ya, atau hidupkan kembali sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini di tengah-tengah kaum muslimin. Justru ketika diajarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka merasakan ini adalah sesuatu yang asing, aneh. Ya. Padahal ketika disebutkan tentang perkara kebid'ahan, ya, mereka tidak merasakan asing tentang perkara kebid'ahan tersebut. Ada di tengah-tengah mereka. Dan bahkan mereka memang sering melakukannya. Itulah yang banyak dilakukan di tengah-tengah manusia. Ya. Maka, lihat bagaimana syaitan, ya, sudah berhasil menyimpangkan, ya, banyak dari kalangan kaum muslimin. Ya. Yang awalnya kaum muslimin, pada zaman salafus saleh berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang murni, ya, kemudian makin berlalu zaman, ya, tercampur antara sunnah tersebut dengan, ya, atau yaitu ditinggalkan sunnah tersebut dan kemudian digantikan dengan kebid'ahan yang diamalkan di tengah-tengah manusia, dan kemudian berlalu zaman, kemudian tiba pada suatu masa yang sunnah rasa sangat asing di tengah-tengah manusia, ya. Maka ahlu sunnah harus bisa kokoh di atas sunnah Rasulullah SAW tersebut, tidak tergoyahkan dengan makaidu syaitan, makar-makar syaitan, ya, yang ingin mengembalikan orang-orang yang telah mengenal sunnah kepada keadaan yang rendah, yaitu apa? Kembali kepada kebid'ahan. Ini wallah alam bisawab, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kitab ini pada kesempatan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.